Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis tentang hak muslim atas muslim yang lain, di antaranya adalah membesuknya ketika beliau sakit. Dan berkenaan dengan adab membesuk orang yang sakit, maka walhasil kesimpulannya, orang yang membesuk orang yang sakit sepatutnya memperhatikan al-maslahah, manakah yang lebih besar maslahatnya, manfaatnya untuk si sakit, dalam semua yang dia lakukan bersama si sakit dan semua yang tidak dia lakukan. Kemudian diantara adab, ketika membesuk, jika penyakit orang tersebut satu hal, satu penyakit yang diketahui adanya obat tertentu baginya, maka yang bagi sepatutnya dan dianjurkan orang yang membesuk untuk menyebutkan dan menyampaikan obat dari sakit itu. Karena berobat hukumnya mubah, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan jika diharapkan manfaatnya, dan demikian ada sangkaan kuat kalau itu manfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadawu, hendaklah kalian berobat, wala tadawu biharam, namun janganlah kalian berobat dengan yang haram. Maka di sini disampaikan hukum asal berobat adalah mubah, boleh, dan berobat bisa naik hukumnya menjadi dianjurkan manakala diharapkan bermanfaat dan ada sangkaan kuat kalau itu manfaat. Ya, ada sangkaan kuat terapi dengan cara semacam ini memberikan manfaat kepada si sakit, dan sakitnya memang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Demikian juga sepatutnya ketika kita membesuk orang yang sakit adalah bertanya kepadanya dan mengingatkannya tentang tata cara sholat. Karena banyak orang yang sakit tidak tahu apakah dia mesti sholat dengan air ataukah boleh tayamum, ataukah kemudian dia harus sholat di waktunya masing-masing ataukah boleh dijamak. Maka ini perlu ditanyakan dan diingatkan. Li'ana hada amrun muhim, karena ini perkara yang penting yang sebagian orang sakit tidak mengetahuinya. Di antaranya sampai-sampai sebagian orang yang sakit mengira bahasanya ketika boleh baginya jamak sholat karena sakit yang menyusahkan, maka berarti boleh qasar, padahal dia tidak berobatnya di negerinya dan tidak safar dari negerinya. Maka ini tentu satu hal yang tidak benar. Nah, orang sakit ketika dia berobatnya di negerinya tidak sampai safar, maka tidak boleh baginya qasar, boleh baginya jamak, itu pun bersyarat manakala kesusahan dan kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing. Jika masih muda untuk sholat di waktunya masing-masing, maka orang yang sakit tidak boleh jamak. Makanya adalah di antara hal yang wajib untuk diingatkan. Naam, betul, jika orang yang sakit itu bepergian ke rumah sakit di luar negerinya, di luar daerahnya, sehingga dia tergolong bepergian keluar kota, maka boleh baginya qasar sekaligus jamak. Adapun jika dia orang Jogja kemudian atau orang Sleman kemudian berobatnya masih di rumah sakit di Sleman atau di Jogja, maka ini tidak musafir, maka tidak boleh qasar. Amma idza kana fi baladi, adapun jika perubahannya itu di daerahnya sendiri, maka tidak boleh qasar. Dan tadi boleh jamak itu pun bersyarat. Lakin in syaqqa alaihi yusalli yakula salatin fi waqtiha, syaratnya manakala kesusahan dan kerepotan, manakala harus salat di waktunya masing-masing, maka boleh jamak tanpa qasar meskipun dia ada di negerinya. Maka tidak kemudian boleh jamak mutlak begitu saja. Oh sakit boleh jamak. Namun sakit boleh jamak jika perlu jamak, yaitu kerepotan dan kesusahan jika sholat di waktunya masing-masing, harus wirawiri ke kamar mandi dan ini merepotkan, cukup merepotkan bagi dirinya. Nah, ketika itu boleh jamak. Lakinahu jam'un bila qasri, namun jamak tanpa qasar. Karena jamak itu tidak mesti qasar dan qasar tidak mesti jamak. Maka boleh jadi dituntunkan, dianjurkan untuk qasar tanpa jamak, dan terkadang di kondisi yang lain dianjurkan jamak tanpa qasar. Ya, keduanya adalah hal yang dianjurkan, disyariatkan, namun tidak mesti satu paket. Contohnya tadi orang yang sakit berobat di negerinya dan dia kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing, maka boleh jamak tanpa qasar. Fal musafir alladhi yasuka alaihi yusalli kullu salatin fi waqtiha, maka musafir itu juga tidak mesti dianjurkan untuk jamak. Maka musafir yang yasuku alihi, yang kesusahan dan kerepotan jika harus sholat di waktunya masing-masing. Kenapa? Biaisu yakunu qad jadda bihi as-sayru. Jadda bihi sayr artinya dia adalah musafir yang masih dalam proses perjalanan. Dia masih dalam kendaraan, proses perjalanan. Maka musafir semacam ini itu kerepotan, tergolong repot jika secara umum tergolong repot jika harus berhenti setiap kali sholat. Maka dia boleh qasar atau dianjurkan qasar karena musafir, dan karena dia posisinya dalam proses perjalanan, maka boleh baginya jamak. Maka musafir inilah yang yusra' lahu al-jam'u wal-qasru, yang dituntunkan, dianjurkan untuk jamak dan qasar. Wal musafirul muqim, adapun musafir yang sudah sampai tempat tujuan, di tempat tujuan dia sehari dua hari, dia orang Jogja safar ke Surabaya, di Surabaya dua hari, dan dia cuma di situ saja, ada satu acara di hotel A selama dua hari, maka musafir ini karena dia posisinya stay, maka sholat di waktunya masing-masing itu tidak kerepotan. Bahkan di acara tersebut dia bareng sama orang lokal, orang Surabaya, yang mereka setiap sholat juga break, setiap waktu sholat juga break untuk sholat. Maka musafir, maka orang Jogja ini tidak kerepotan. Nah, kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing ini sangat tidak kesusahan. Ada temannya, ada waktunya. Oleh karena itu, maka musafir yang sudah singgah dan singgahnya itu masih tergolong safar, yusra'u lahul qasru dunal jam'i, maka dianjurkan dia untuk qasar saja tanpa jama'. Dianjurkan baginya untuk qasar tanpa jama', meskipun in jama'a fala ba'sa, jika dia jama' hukumnya mubah. Hukumnya diperbolehkan, namun tidak disarankan, namun tidak dianjurkan. Yang dianjurkan untuk jama' itu musafir yang jadda bihi sayr, yang dalam proses perjalanan berangkat ke tempat tujuan atau perjalanan pulang. Sedangkan musafir yang stay di tempat tujuan di waktu yang masih tergolong safar, semacam sehari atau dua hari, maka yang dianjurkan adalah tanpa jamak, meskipun boleh jamak. Karena yang pokok dianjurkan bagi dia adalah qasarnya. Kemudian adapun orang yang tinggal di negerinya sendiri, yang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing karena sakit, maka disyariatkan baginya, dianjurkan untuk jamak tanpa qasar. Kemudian hak sesama muslim selanjutnya, hak yang ketiga adalah mengiring jenazah, mengikuti jenazah dan mengiringnya. Maka di antara hak muslim yang semestinya wajib ditunaikan oleh saudaranya adalah mengikuti jenazahnya dari rumah ke tempat sholat jenazah, semisal di masjid atau di tempat yang lain, kemudian dilanjutkan ilal maqbarah, ke pemakaman. Terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang mengikuti proses perawatan jenazah sampai selesai disolatkan dan dia ikut mensolatinya, untuknya pahala satu qirat. Siapa yang mengikuti proses perawatan jenazah sampai jenazah dimakamkan, maka untuknya dua qirat. Apa itu dua qirat wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, semisal dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, dan minimal ukurannya, ukuran gunung tersebut minimal sebesar Uhud. Minimal sebesar Uhud, boleh jadi lebih besar lagi. Jadi tentu satu keutamaan yang besar dan pahala yang besar. Oleh karena itu tatkala sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hadis ini, kemudian dia cek ternyata betul hadisnya valid. Padahal Ibnu Umar ketika itu cuma sukanya sampai sholat jenazah habis itu pulang. Namun setelah dengar hadis ini, kalau sampai makam itu nanti dapat dua qirat, dua gunung besar, dan selama ini tidak pernah atau kemudian sangat jarang, cuma sukanya cuma sampai mensolati saja, maka setelah dengar hadis ini dan dicek memang valid hadisnya, Ibnu Umar sangat sedih. Ibnu Umar sangat sedih dengan apa yang dilakukan selama ini, tidak pernah sampai ke makam. Boleh katakan laqad faradna fi qararita kathiratin, sungguh kami telah membuang qirat-qirat yang banyak. Kami telah menelantarkan qirat-qirat yang demikian banyak, karena seadanya plus sampai makam tambah dapat satu qirat, satu gunung lagi. Sampai makam kemudian selesai dimakamkan, kemudian mendoakan singkat setelah proses dimakamkan selesai, maka nanti dapat satu qirat lagi. Nah, ini tidak pernah diambil, tidak pernah didapatkan, maka beliau sedih karenanya. Dan demikianlah selayaknya seorang muslim rakus dengan pahala akhirat dan bukannya zuhud dengan pahala akhirat. Maka banyak orang malah terbalik-balik, disuruh zuhud dengan kenikmatan duniawi, diperintahkan untuk rakus dengan akhirat, malah dibalik. Zuhudnya untuk pahala akhirat, sudah kamu saja yang dapat pahala banyak, saya yang sedikit saja. Sedangkan kalau masalah keuntungan duniawi, maka saya yang harus dapat yang besar, kamu yang kecil. Tapi kalau masalah untung akhirat, saya yang kecil-kecil saja, yang besar-besar untuk orang lain. Maka ini sikap yang terbalik. Maka setelah beliau sedih, banyak qirat yang terlantar, yang hilang, yang tidak didapatkan karena tidak mengantar jenazah sampai makam, maka summa sarra ba'da dzalik, kemudian setelah kejadian ini, kejadian sedih ini, tidaklah beliau menghadiri satu perawatan, proses perawatan jenazah, kecuali beliau ikuti sampai selesai di pemakaman. Karena ini adalah satu keberuntungan, keberuntungan besar seorang mendapatkan pahala semisal dua gunung yang besar fi amalin yasirin, dengan aktivitas yang ringan. Aktivitas yang ringan. Qirat yang pertama cuma dengan sholat jenazah. Cuma dengan sholat jenazah. Qirat yang kedua cuma plus nambah ke pemakaman yang umumnya tidak jauh. Maka selisih waktunya juga tidak jauh sekali dengan yang selesai sholat atau kemudian pemberangkatan kemudian dia pulang dengan yang lanjut ke makam. Wahadal ajar mata yalqahu, dan pahala yang besar ini dengan amal yang ringan semacam ini kapan akan dijumpai, kapan akan dirasakan manfaatnya? Nanti pada hari kiamat, di saat orang itu sangat membutuhkan pahala. Ya, nanti baru kemudian terasa penyesalan. Penyesalan baru kemudian terasa, waduh ini cuma satu qirat, padahal ketika itu bisa dua qirat. Yang ini cuma satu qirat lagi, padahal cuma padahal bisa tambah satu qirat lagi. Lah ini malah tidak dapat qirat karena layak tidak pakai sholat, cuma ngobrol lupa, lupa nyolati, asik ngobrol reuni ketemu sama teman lawas. Ini malah belas tidak ada qiratnya, maka nanti akan disesali. Nanti baru kemudian betul-betul keton, gelok nanti kalau setelah di akhirat. Fi yaumin laisa indahu, maka kita akan merasakan manfaatnya di hari tidak ada ketika itu uang, baik dinar ataupun dirham, tidak lagi barang, tidak lagi manfaat kerabat, tidak lagi kemudian istri bisa memberikan manfaat pada suaminya pada hari kiamat. Satu-satunya yang bisa ngasih manfaat amal soleh ketika di dunia. Maka jika seorang itu mengiring jenazah sampai mengikuti proses pemakaman sampai disolatkan, kemudian dilanjut sampai dimakamkan, untuknya dua qirat semisal dua gunung yang besar, yang paling kecil dari dua gunung tersebut adalah seukur Uhud. Kemudian di antara adab ketika mengiring jenazah, maka sepatutnya bagi orang yang mengikuti jenazah ke pemakaman, hendaknya selama proses jalan ke pemakaman itu khusyuk, memikirkan masa depannya, yaitu akhiratnya. Maka sambil jalan, sambil menikmati perjalanan, sambil mengatakan pada diri sendiri, menasihati diri sendiri, wahai diriku, wahai jiwaku, engkau ma'aluki kama'ali hadzal ladzi fawqa a'naqina. Bahasanya, tempat kembali dirimu, wahai diriku, adalah sebagaimana orang ini. Adalah sebagaimana tempat kembali orang ini yang sedang kita bawa atau sedang kita alladzi fawqa a'naqina, sedang kita pikul. Boleh jadi sebentar lagi nyusul, boleh jadi masih agak lama. Wa rubbama yakunu an qaribin, dan tidak ada yang bisa menjamin kalau masih lama. Boleh jadi sudah di depan mata, sudah dekat. Maka hendaklah yang dilakukan selama perjalanan, selama jalan menuju pemakaman adalah yatadzakkar, mengingat-ingat hadzal rahil, keberangkatan kita semua manusia untuk berangkat menjumpai dan mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkar an aqrabban nas ilaihi, dan hendaklah dia ingat bahasanya ketika dia mati, maka orang yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan dirinya, orang yang paling sayang dengan dirinya adalah orang yang yusallimuhu ila hufratihi, menyerahkannya ke lubang, ke lubang lahatnya, lubang di kuburnya, lantas dialah yang menimbunnya. Itu orang yang paling dekat, orang yang paling sayang dan orang yang paling disayangi. Setelah itu ditinggal pergi. Setelah itu ditinggal pergi. Tidak ada yang mau menemani. Tidak ada yang mau menemani. Bahkan anak yang demikian dicintai, yang dikorbankan, yang harta warisan disiapkan untuk dia, itu pun tidak mau. Kemudian kita bermalam di rumah kita sendiri setelah jadi jenazah. Tidak mau. Kemudian berlama-lama membersamai. Wa aqaban was ilaik alladhi yahmiluka ila madfanika, dan orang yang paling dekat dengan kita yaitu yang gotong keranda ke tempat pemakaman, kemudian dia pergi meninggalkan kita, dan meninggalkan kita di liang lahat sendirian, hanya ditemani dengan amal. In khairan, jika amal yang dibawa adalah amal kebajikan, fa khairun, maka nikmat yang akan kita dapatkan. Wa in syarran, dan jika ternyata amal yang dibawa adalah amal kejelekan, fa syarrun, maka derita dan azab yang akan dijumpai. Oleh karena itu para ulama mengatakan dimakruhkan bagi seorang yang mengikuti jenazah ke pemakaman untuk ngobrol untuk ngobrol dengan sampingnya fi syai'in min umuri dunia, terutama obrolan masalah duniawi. Kalau ngobrol dengan sampingnya mengingatkan kematian, untuk saling mengingatkan kematian, boleh jadi tidak mengapa. Tapi kalau ngobrol urusan dunia sehingga malah situasi proses semacam ini, diperiksa semacam ini, malah ingat dunia, nah itu yang makruh. Atau kemudian malah senyum-senyum, bahkan ketawa-ketawa sambil jalan menuju pemakaman, maka ini satu hal yang tidak tepat. Demikian juga jika telah sampai ke pemakaman, kemudian ada duduk menunggu selesainya proses pemakaman, karena sudah ada yang ngurusi, sudah ada banyak yang nangani, maka kita nunggu, duduk menunggu, maka sepatutnya saat itu kita memikirkan tentang tempat kembali kita. Wa annaka safa yuntadaru dafnuka kaman tadara dafna hadha rajuli, maka kita nanti pun nasibnya akan sama, akan dimakamkan, ditunggui oleh sebagian orang yang ngantar sebagaimana sekarang menunggui orang ini yang sedang dimakamkan. Dan jika di sekeliling Anda ada sejumlah orang, lantas Anda menceritakan pada mereka apa yang Nabi ceritakan kepada para sahabat sambil menunggu proses pemakaman, hinama pada saat Nabi berangkat dari rumahnya untuk memakamkan jenazah salah satu Ansar, maka Nabi tiba di pemakaman dan kubur atau liang kubur itu belum siap, lahatnya belum jadi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam duduk bersamanya sejumlah para sahabat, dan Nabi ketika itu di tangannya ada ranting, dan Nabi tusuk-tusukkan ke tanah. Dan yang dimaksud dengan nusuk-nusuk ke tanah di sini, Nabi kita alaihi salatu wasalam mengambil pelajaran dan merenungkan dan memikirkan kematian. Lantas setelah itu Nabi ngobrol dengan para sahabat, menceritakan tentang apa yang dialami oleh manusia pada saat sakaratul maut, demikian juga pada saat setelah pemakaman. Maka ketika duduk-duduk nunggu selesainya pemakaman, kemudian ngejak ngobrol sampingnya, mengingatkan tentang kematian dan pasca kematian, maka ini satu hal yang baik. Hatta yakuna jami'an, sehingga menggabungkan antara nasihat dan mengiring jenazah. Nah itu yang tepat. Jadi ini petugas khusus untuk memakamkan lagi bekerja, yang lainnya kemudian duduk nunggu. Nah itu sambil bisa diisi dengan nasihat yang sifatnya informal. Walakin laisat hadil mau'idah, akan tapi nasihat, nasihat kemudian sambil nunggu selesainya proses pemakaman, itu bukan nasihat formal sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang saat ini di sebagian negeri. Entah ada salah satu yang berdiri menyampaikan ceramah, memberikan nasihat kepada para hadirin, maka tindakan semacam ini suatu hal yang tidak dikenal di masa Nabi alaihissalatu wassalam dan juga masa para sahabat. Yang ada tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu pembuatan lahat untuk mayit ini, Nabi dan para sahabat ikut duduk. Nah, Nabi ajak mereka bincang hadis al-majlis. Dan ini statusnya adalah mengisi forum yang kosong dengan obrolan yang bersifat non formal. Statusnya hadis al-majlis. Obrolan majlis artinya non formal, dengan obrolan yang manfaat dan cocok dengan suasana dan situasi. Wakadzalika, demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam menghadir pemakaman salah satu putrinya. Nabi ada di pinggir kubur dan kedua mata beliau berlinangan air mata. Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nasihat. Dengan Nabi katakan, tidak ada salah satu dari kalian kecuali telah tercatat tempat tinggalnya di surga ataukah di neraka. Sehingga para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, jika demikian apakah kemudian kita tinggalkan amal dan kita pasrah dengan catatan takdir untuk kita? Nabi katakan, tidak boleh. I'malu fakulun muyassar lima khuliqalahu. Namun beramallah, maka semua orang akan dimudahkan menuju tempat tujuannya. Adapun orang yang alus sa'adah, orang yang berbahagia, calon penghuni surga, nanti akan dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk surga. Dan adapun orang yang celaka, calon penghuni neraka, maka selama di dunia dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amal khas penduduk neraka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah di surat Al-Lail, fa amman a'ta wattaqa. Siapa yang mau memberi, wattaqa dan bertakwa, itu takut dengan bertakwa terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wasattaqa bil husna, dan membenarkan perkataan yang terbaik yaitu perkataan Allah dan Rasulnya, fasan yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia menuju surga. Wa amman bakhila, adapun siapa yang pelit untuk berbagi, wastagna, dan dia tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan baginya melanggar larangan-larangan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan perkataan yang terbaik yaitu perkataan Allah dan Rasulnya, fasan yassirhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia menuju neraka. Nas'alullah ya ja'alana wa iyyakum min ahli sa'adah alladhi yassara lil yusra wa junnibu al usra. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, calon penghuni surga, yang dimudahkan untuk beramal dengan amal penduduk surga dan dijauhkan dari neraka dan amal-amal yang mendekatkan ke neraka. Kemudian jika orang-orang telah mulai dalam proses pemakaman, maka sepatutnya seorang itu punya saham, dia punya peran dalam proses pemakaman, minimal ikut menuangkan dengan dua tangannya 3 kali tuangan baru pergi. Minimal bantu-bantu, minimal kalau enggak bisa nyangkul atau kemudian 3 kali jangkulan ngambil tanah dan ikut masukkan minimal 3 kali, baru setelah itu pergi. Wa insya'a, dan jika dia mau, dia bisa ikut sampai akhir pemakaman. Setelah selesai dari pemakaman, maka berhenti sejenak. Dan jika adalah seorang yang ditaati karena dia seorang ustadz atau seorang yang berilmu, maka adalah dia sampaikan kepada para hadirin, mintakanlah ampun untuk saudara kita, mintakanlah keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena saat ini jenazah dan almarhum atau almarhumah sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana Nabi SAW jika telah selesai pemakaman jenazah, maka beliau berdiri sejenak kemudian mengatakan, mintalah ampunan untuk saudara kalian, mintakanlah keteguhan untuk menjawab pertanyaan, fa innahu al'an, karena saudara kita saat ini yus'alu, sedang ditanyai oleh malaikat. Maka al'an saat ini ketika telah selesai dari pemakaman dan manusia telah selesai memakamkan, wasallamuhu di alamil akhirah, dan wasallamuhu, dan mereka orang-orang yang telah yang hadir menyerahkan jenazah ini ke alam akhirat, maka datanglah alam akhirat, datanglah alam akhirat, dan datang padanya dua malaikat yang akan menanyainya tentang tiga hal, tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Maka orang yang beriman akan bisa menjawab dengan mantap, tegas, mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan ini di kubur kita masing-masing nantinya. Adapun orang yang tidak beriman, orang yang ragu-ragu dalam imannya, orang yang bimbang dalam imannya, maka dia akan mengatakan, haha, saya tidak tahu. Saya mendengar orang mengucapkan sesuatu, lantas aku ikut-ikutan mengatakannya. Artinya iman tidak sampai ke hatinya, waliyadu billahi. Oleh karena itu, maka sepatutnya ketika kita mengiringi jenazah sampai pemakaman, kita berhenti sejenak setelah selesai pemakaman, kemudian kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma safidhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma safidhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma safidhu. Cuma dua saja doanya, pendek saja. Allahumma ighfir lahu, minta akan ampunan, wa safidhu, minta supaya dia bisa menjawab dengan baik. Boleh diulang-ulang, bisa sampai tiga kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berdoa, jika berdoa beliau suka diulang sampai tiga kali. Maka anda bisa doakan sebanyak tiga kali, tsummatan sarifu, kemudian pergi, tinggalkan makam dan tidak perlu berlama-lama berada di situ ketika semuanya sudah selesai. Wa idza sarafa an-nasu, dan jika manusia, jika orang-orang telah pergi meninggalkan mayit, maka sungguh kata Nabi, mayit ini mendengar suara sandal mereka ketika mereka, orang-orang ini, pergi meninggalkan mayit. Maka mayit mendengar suara sandal, yaitu benturan sandal dengan tanah, ketika mereka, orang-orang, pergi meninggalkan mayit. Nah, ketika itulah datanglah dua malaikat, yang dua malaikat itu kata Nabi mendudukkannya, kemudian menanyainya tentang tiga hal, tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Maka dua malaikatnya akan mendudukkannya di dalam kubur, meskipun kubur itu sempit, namun kata Nabi, dia duduk. Kama anna na'im al'an, sebagaimana orang tidur saat ini, dia bisa berkeyakinan kalau dia berdiri, atau dia berjalan, atau dia duduk, padahal dia berkemol, berselimut di tempat tidurnya, dan tidak bergerak sama sekali. Intinya, keadaan di alam barzah, di alam akhirat, itu satu hal yang ablagh wal a'zam, satu hal yang lebih besar, tidak bisa disamakan dengan keadaan di dunia. Maka terjadi di alam akhirat berbagai macam kejadian yang tidak bisa diterapkan kejadian tersebut di alam dunia. Maka di antaranya, mayit yang beriman akan dilapangkan untuknya kuburnya sejauh mata memandang, padahal realitanya sampingnya itu sudah banyak kubur-kubur yang lain. Wal maqbaratu kulluha laysat bisyai, padahal luas pemakaman pun itu tidaklah sebanding dengan hal itu, karena dikatakan sejauh mata memandang. Padahal luas pemakaman tidak sampai sejauh mata memandang. Faya laysat, maka total kemudian luas area pemakaman tidaklah sejauh mata memandang. Akan tetapi orang yang beriman melihat di alam kuburnya sejauh mata memandang. Intinya, keadaan dan kejadian dan peristiwa di akhirat tidak boleh diukur dan disamakan dengan keadaan di dunia. Dan kewajiban kita berkenaan dengan apa yang ada di Al-Quran atau ada dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentang masalah akhirat, sikap yang tepat kita katakan sami'na wa shaddaqna. Ini kita mendengar dan kita mempercayai benarnya, kita imani. Kulun min indi rabbina, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun itu tidaklah itu mustahil, kalau dalam keadaan dunia maka imani, dan keimanan kita berangkat dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mudah bagi Allah kubur yang sempit namun terasa luas sejauh mata memandang. Kemudian di antara hak sesama muslim, hak yang keempat adalah memenuhi undangannya. Maka di antara hak sama muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain, ketika dia mengundang maka penuhlah undangannya. Dan disyariatkan yang mendatangi undangan, dan mendatangi undangan satu hal yang disyariatkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama sebatas yang kami tahu. Maka jika orang yang mengundang itu muslim dan dia bukanlah orang yang melakukan maksiat terang-terangan, dan isi acara undangannya tidaklah mengandung maksiat yang seorang itu tidak mampu menghilangkannya, maka ketika itu dituntunkan untuk mendatangi undangan. Akan tetapi kata para ulama, mendatangi undangan dan panggilan yang statusnya undangan sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, hukumnya tidak wajib, hukumnya dianjurkan, kecuali undangannya adalah undangan walimatul urus. Kalau undangan rapat, undangan ajakan mampir, mampir dulu pak pulang subuhan, jalan bareng, dan kita diundang untuk mampir, ngeteh-ngeteh dulu pak, yuk mampir. Nah, ini undangan. Maka tidak wajib untuk data, dianjurkan namun tidak wajib. Yang wajib untuk dipenuhi dengan syarat yang tadi telah disebutkan adalah undangan walimatul urs. Itu pun bersyarat yang tadi syaratnya telah disebutkan, muslim yang undang muslim. Kalau yang undang non muslim tidak wajib datang. Kemudian dia muslim yang bukan terang-terangan melakukan maksiat. Kalau dia terang-terangan melakukan maksiat, dia adalah bos kemudian togel. Semua orang ngerti kalau dia bos togel. Maka jika kemudian tidak mendatang undangannya, itu bisa menjadi hukuman sosial. Maka semestinya ada hukuman sosial dengan tidak didatangi undangannya. Namun idza ta'ahu az-zawju awwala maratin fil yawm al-awwal. Namun jika pengantin laki-laki itu mengundang seseorang awwala maratin di awal kalinya, dan itu di acara pesta nikah di hari yang pertama. Dari yang pertama, maka mendatangi undangan hukumnya wajib jika undangannya itu adalah undangan yang tunjuk hidung. Idza ayyanahu. Jika undangannya adalah undangan spesifik. Kalau undangannya undangan umum, tidak wajib didatangi. Ada undangan walimatul urus, namun undangannya kepada jamaah Masjid Al-Hidayah. Nah, itu umum. Atau kepada takmir Masjid Al-Hidayah. Ini undangan umum. Semua takmir tidak ada yang datang, tidak apa-apa. Nah, undangannya undangan umum. Undangan yang wajib, undangan personal. Kepada Bapak si A, pada Bapak B. Nah, itu wajib didatangi. Dan yang wajib didatangi adalah manakala hari pertama. Kalau dia bikin pesta acara pernikahan, mungkin sebagian tempat mungkin 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam, ada undangan untuk datang di hari yang kedua, maka tidak wajib datang. Dan itu pun dengan syarat yang telah disebutkan, yang telah kami sebutkan tadi, yang undang muslim, bukan orang yang melakukan maksiat terang-terangan, kemudian di acara tersebut tidak ada maksiat yang tidak bisa diingatkan. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.